sốc mà. Terangi bumi, hangatkan cinta. Satukan tekad, hasrat juga jiwa. Jalan masih terbentang jauh, menggapai segala harapan. Oh negeriku, negeri cintaku, selalu ada dalam hatiku. Cinta negeriku, kau bangkitkan semangat hidup selalu. Kedamaian dalam kasih abadi sepanjang masa. Yeah. dosa. Satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Satu nusa, apa yang teman-teman lihat di belakang ini, inilah sebuah potret bahwa sampai hari ini di Indonesia masih banyak masyarakat yang belum merasakan apa arti kata merdeka yang sebenarnya. Dan foto di belakang ini adalah perjalanan saya bersama tim ke sebuah desa di Nusa Tenggara Timur, Waikokak, mungkin teman-teman sudah yang pernah dengar. Sampai hari ini mereka masih hidup dalam kekeringan. Mereka masih hidup dalam keadaan ekonomi yang sangat-sangat memprihatinkan. Dan saya bersama teman-teman musisi yang didukung oleh majalah Rolling Stone Indonesia dan beberapa teman-teman akademisi, kami membentuk sebuah forum namanya Green Music Foundation. Dan desa Waikokak ini menjadi tanggung jawab kami sekarang. Kami tahu masih banyak, begitu banyak saudara kita yang di luar sana, di seluruh penjuru Indonesia ini yang masih belum merasakan arti kata kemerdekaan yang sebenarnya. That's why saya percaya bahwa musisi Indonesia dan pencinta musik Indonesia bisa bawa perubahan buat bangsa dan negara ini. Tribute buat Krisya adalah sebuah bentuk respect dan hormat saya terhadap karya kreatif anak bangsa Indonesia. Saya yakin ini jadi mimpi Anda semua. Kita mau jadi bangsa yang punya harga diri di mata dunia. Karena saya capek jadi penonton. Karena saya yakin generasi yang sekarang, generasi yang ingin ada perubahan buat bangsa ini. Dan saya menaruh respect besar buat sosok seorang Krisya. Buat saya hari ini, Indonesia sedikit sekali saya melihat pemimpin yang punya jiwa terhormat. Dan saya katakan, saya bangga karena Krisya mempunyai jiwa terhormat seperti itu yang kita malam hari ini kita rayakan bersama-sama teman-teman. Saya gak panjang lebar lagi, pesta demokrasi sebentar lagi terjadi. It's not about pemilunya. Pesta demokrasi yang sebenarnya adalah di mana di saat rakyatnya bisa merasakan kemerdekaan dan daulat di bangsanya sendiri, teman-teman. Dan malam hari ini saya melihat perubahan, dan perubahan ada di depan saya, yaitu lu semua dan gue malam hari ini. Teman-teman, gue bangga jadi orang Indonesia. Gue bangga dengan karya anak bangsa, apapun itu, gue bangga jadi orang Indonesia. Dan gue berharap hari ini nasionalisme kita bisa bangkit untuk kita memikirkan masa depan bangsa ini untuk ke depan nanti, teman-teman. Oh negeriku, negeri cintaku, selalu ada dalam hatiku. Cinta negeriku, yeah, yang bangkitkan semangat hidup saya. Lord, give it up, please.